عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hidayah dan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan hidayah ini senantiasa ada pada diri kita sampai ke ujung hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah sahabat, bagaimana perjalanan hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bahas bagaimana sejarah kehidupannya Khalifatul Ula, khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana penumpasan ya nabi-nabi palsu yang muncul di akhir masa kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditumpas pada kekhilafahan, pada masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir, sehingga tidaklah ada yang mengaku sebagai nabi melainkan dia adalah nabi yang palsu. Wa ma Muhammadun ya makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah rasul, utusan Allah dan penutup para nabi. Sehingga tidak ada lagi nabi setelah Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian pada pertemuan yang terakhir juga kita telah jelaskan bagaimana peristiwa pembunuhan atau eksekusi terhadap Al-Aswad Al-Ansi, nabi yang mengaku, seseorang yang mengaku sebagai nabi dari negeri Yaman. Kita sebutkan bahwa dia dieksekusi oleh sahabat yang bernama Fairuz Ad-Dailami. Digorok lehernya, kemudian dilemparkan kepalanya di tengah-tengah pengikutnya, hingga mengakibatkan kengerian di tengah-tengah mereka. Nabi mereka berhasil dibunuh. Kemudian kita telah jelaskan juga tentang nabi palsu yang kedua yang bernama Tulaihah bin Al-Khuwailid. Tulaihah bin Al-Khuwailid, sebagaimana yang telah kita sebutkan, dia mengaku sebagai nabi. Di awal-awal dia mengaku sebagai nabi, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memeranginya. Maka diutuslah pertama kali Uqasyah bin Mihsan untuk mendakwahi Tulaihah. Namun Uqasyah bin Mihsan dibunuh oleh Tulaihah. Barulah kemudian Tulaihah diperangi oleh Khalid bin Walid sampai terdesak lalu kabur ke negeri Syam. Cuma perlu kita ketahui bahwa Tulaihah bin Al-Khuwailid ini akhirnya masuk Islam kembali. Bahkan di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagus keislamannya, dia pun mengikuti peperangan bersama kaum muslimin. Ini dua nabi yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan nabi lainnya. Nah, ini yang paling besar pasukannya, paling banyak pengikutnya, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Ya, Musailimah Al-Kadzab. Musailimah ini dilahirkan di wilayah Yamamah. Ya, sebuah daerah yang sebuah desa yang bernama Al-Jibliyah. Ini pertanyaan. Yang di garis merah itu Yamamah. Enggak tahu saya, orang petanya masih banyak tapi kok tulisannya kecil-kecil ini. Ngambil dari internet saya. Yamamah itu yang dilingkari merah itu. Nah, itu daerahnya Bani Hanifah. Di sana ada kabilah yang sangat besar, ya, kabilah bangsa Arab yang sangat besar, namanya Banu Hanifah. Ya. Nah, Musailamah itu dari sini. Ya, dia dilahirkan di daerah Yamamah. Nah, usia Musailamah ini lebih tua dan lebih panjang dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu masih hidup, Musailamah itu sudah eksis di tengah-tengah kaumnya. Ya, dia adalah tokoh agama di tengah-tengah kaumnya, punya pengikut. Makanya kita flashback kembali pada pelajaran Sirah An-Nabawiyah, ingat ketika Nabi alaihi salatu wasalam ingin menulis perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Ali diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat enggak? Kemudian Suhail bin Amr yang merupakan perwakilan dari kaum musyrikin menolak dituliskannya apa? Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Kata dia, tidaklah kami mengetahui Ar-Rahman melainkan Rahmanul Yamamah, katanya. Tidaklah kami mengetahui Ar-Rahman itu melainkan Rahmanul Yamamah. Ar-Rahmanul Yamamah yang disebutkan oleh Suhail bin Amr dalam perjanjian Hudaybiyah itu maksudnya Musailamah ini. Karena dia bergelar Rahmanul Yamamah. Ar-Rahmannya Yamamah. Dia menggelari dirinya sendiri. Masya Allah. Padahal Ar-Rahman itu sifat bagi Allah. Yang bermakna Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang luas. Tapi lihat ya, kesombongan Musailimah. Dia menamakan dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Ya, Ar-Rahmannya Yamamah. Nah, sini tempat lahirnya. Disebutkan bahwa di tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu disebut sebagai Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya datangnya utusan-utusan untuk menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir telah kita singgung, Tulaihah bin Khuwailid itu juga masuk Islam di masa Amul Wufud ini. Cuma begitu dia kembali ke kabilahnya Bani Asad, ya, dia mengaku sebagai nabi. Ceritanya sama dengan Musailamah. Ya, Musailamah ini datang juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan keislamannya. Dia dan beberapa orang dari kalangan Bani Hanifah menyatakan keislamannya, namun dengan syarat. Syarat dan ketentuan berlaku, katanya. Ya. Syaratnya apa? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tampuk kepemimpinan itu diserahkan kepada Musailamah. Karena dia berasal dari Bani Hanifah. Bani Hanifah tadi sebagaimana kita sebutkan adalah kabilah yang sangat besar. Maka dia menginginkan, baik saya akan masuk Islam, tapi nanti setelah engkau wafat, tampu kepemimpinan saya yang pegang. Ya, maka Nabi SAW menolak. Nabi SAW sudah tahu bahwa Musailamah ini orang yang bermasalah. Dan tentunya al-imamatu fi Quraisy, kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy, bukan di tangan Bani Hanifah. Maka kemudian Nabi SAW menolak permintaan Musailamah al-Kadzab. Maka pulanglah Musailamah al-Kadzab dan rombongan dari Bani Hanifah, sampai kemudian dia kembali ke kaumnya langsung mendeklarasikan sebagai nabi. Tapi dia tidak mengingkari kerasulan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad alaihi salatu wasallam itu rasul, kata dia. Benar, itu rasul. Tapi saya juga rasul. Ya, dia rasul, saya juga rasul. Demikian pengakuan Musailamah al-Kadzdzab. Nah, mulailah kemudian nyeleneh Musailamah ini, mulai turun ayat-ayat kepada dia menurut pengakuannya. Ada sebuah kisah yang lucu ketika Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini pemuka kaum musyrikin Quraisy ketika itu, orang-orang musyrik. Masih musyrik Amr bin Al-As, belum masuk Islam. Ketika Amr bin Al-As itu masih dalam keadaan musyrik, dia bertemu dengan Musailamah, dengan Musailamah. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin Al-As, "Apa yang diturunkan kepada temanmu?" Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Amr bin Al-As, ya, orang Arab itu punya kebiasaan apa? Pantang berdusta. Ketika ditanya, walaupun itu musuhnya, walaupun Muhammad ketika itu masih menjadi musuhnya, dia sampaikan apa adanya, bahwa telah diturunkan kepadanya sebuah serangkaian ayat yang demikian mendalam maknanya. Kemudian ditanya oleh Musailamah, apa bunyi ayat yang turun kepada Muhammad? Kemudian dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Ya, pendek sekali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Demi masa, tapi lihat maknanya. Demi masa. Ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Kecuali ya, yang terkumpul padanya empat kriteria. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan dalam kebenaran, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Cuma ya, tiga ayat namun memiliki makna yang demikian mendalam. Ini surat yang dibacakan oleh Amr bin Al-As di hadapan Musailimah. Namun kemudian ya Musailimah pun tiba-tiba berakting dia. Wah. Seolah-olah wahyu telah turun kepada dia. Karena dia kan nabi juga. Ya, Rasulullah itu nabi, dia juga nabi. Kemudian dia mengatakan kepada Amr bin Al-As, ya, wahai Amr, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku surat yang serupa. Masya Allah. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada surat yang mirip itu turun baru saja, ya. Ya, baru di apa? Baru di WA ya. Tadi apa? Apa bunyinya? Ya wabr ya wabr. Innama anta ya iradun wa sadr. Wasairuka nafrun naqr. Jelek banget ya. Wahai berang-berang, wahai berang-berang, engkau punya telinga, ya, dan engkau pun punya dada, dan di sekitarmu ada lubang bekas galian. Ini yang kata dia apa? Menandingi surat Al-Asr. Ya wabar ya wabar, innama anta iradun wasadar, wasairuka nafrun naqr. Ya, di sekitarmu hanya ada lubang. Apa maknanya surat ini? Apa keindahannya? Apa maknanya? Wahai berang-berang, engkau punya telinga dan dada, ya. Kemudian di sekitarmu ada lubang. Apa maknanya? Gak ada keindahan sama sekali. Nah, kemudian dengan PD-nya Musailimah bertanya kepada Amr, kaifa tara ya Amr? Kaifa tara ya Amr? Gimana menurutmu Amr? Nih surat yang baru saja turun menandingi suratnya Muhammad. Kata Amr Ibnu As, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu innaka la takdzib. Kata Amr, ya wallahi. Coba lihat penguatannya, ada sumpah. Wallahi, demi Allah. Innaka, sesungguhnya engkau. La ta'lamu, ya. Sungguh engkau mengetahui, takitnya tiga. Wallahi, innaka la ta'lam. Anni a'lamu innaka la takdib. Bahwa aku mengetahui bahwa engkau adalah berdusta. Ya. Jadi benar-benar, sungguh engkau tahu, wahai Musailamah. Engkau sadar bahwa sesungguhnya aku tuh juga tahu kalau kamu tuh berdusta. Enggak mungkin ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Amr bin Al-As walaupun beliau ketika itu ya masih berada dalam kejahiliahan, belum masuk Islam, sudah tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Musailamah ini adalah dusta, ayat-ayat palsu. Kemudian dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, Musailamah mengirimkan surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul masih hidup. Bagaimana bunyi suratnya? Min Musailimah Rasulillah. Dari Musailimah, utusan Allah. Ila Muhammadin Rasulillah. Kepada Muhammad Rasulullah. Jadi selevel ya, dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Pede sekali ya Musailimah ini ya. Salamun alaik, keselamatan atasmu. Amma ba'd, amma ba'du, fa inni qad usyriktu fil amri ma'ak. Sesungguhnya aku telah berserikat dengan wahai Muhammad dalam urusan kenabian ini. Wa inna lana nisfal ard wa li quraisyin nisfal ard. Maka ya sebagian bumi ini untuk kami dan sebagian bumi lagi bagi orang-orang Quraisy. Ya, artinya nanti kita bagi dua kekuasaannya. Kami, dia kan dari Bani Hanifah. Ya, kami menguasai setengah bumi lagi bagi kalian. Nabi kan dari Quraisy, setengah lagi bagi orang-orang Quraisy. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Tapi orang-orang Quraisy ini adalah kaum yang melampaui batas. Ngece Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini suratnya Musailimah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa dirinya setara dengan Nabi, kemudian mengatakan bahwa bumi itu kita bagi dua. Separuh saya yang berkuasa sebagai nabi, separuh lagi kamu, ya. Demikian apa yang disampaikan oleh Musailimah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membalas suratnya Musailimah. Ya, ini semua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, cerita-cerita tentang Musailimah sampai penumpasannya disebutkan dengan lengkap oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menuliskan surat. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab. Ya, bismillahirrahmanirrahim kebiasaan Nabi kalau menulis surat dimulai dengan basmalah. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi ucapan salam itu assalamualaikum warahmatullahi, ini hanya bagi orang-orang muslim. Namun bagi orang-orang non muslim ya, atau ketika mengirimkan surat kepada orang non muslim ya, Nabi mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kalau kamu mengikuti petunjuk enggak selamat. Ya. Jadi tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ya. Tapi begini salamnya, assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Gimana kalau orang kafir yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada kita, boleh enggak kita membalasnya? Jawabannya boleh. Kalau dengan jelas dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan yang semisalnya, waalaikumsalam. Namun ketika tidak jelas dia mengucapkan salamnya, seperti hadisnya Aisyah, orang-orang Yahudi memberikan salam, tapi ya mereka mengucapkan assalamualaikum, kematian atas kalian, maka kita jawab dengan waalaik atau waalaikum, dan juga ke atas kalian. Namun kalau jelas dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ya. Kemudian amma ba'du, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat beliau. Fa innal ardo lillah. Ya. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah. Allah mewariskannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui atau mengingkari apa yang ditawarkan oleh Musailamah untuk membagi dua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ini milik Allah ya, dan akan diwariskan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu lil muttaqin, dan kebaikan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka murkalah Musailamah membaca surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa tidak dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang bernama Hubaib bin Zaid yang menjadi kurirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dibunuh oleh Musailamah. Inilah permulaan Musailamah menjadi nabi. Kemudian dia punya banyak sekali pengikut. Pada hakikatnya kenapa dia bisa memiliki banyak pengikut? Itu karena fanatisme kesukuan, sama dengan kasusnya Tulaiha al-Asadi. Ya, karena tadi itu dia menginginkan pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ingin menjadi pemimpin, mereka yang ingin menjadi kaum yang terkemuka di tengah-tengah bangsa Arab. Ya. Maka kemudian muncullah Musailamah ini sebagai pemimpin, maka mereka pun karena kefanatikannya mereka mendukung Musailamah al-Kadzdzab. Ini bahayanya fanatisme kesukuan. Ya. Benar atau salah itu bukan lagi diukur dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi dari apa? Kefanatikan golongan. Kalau dia berasal dari golonganku, berasal dari sukuku, berasal dari bangsaku, benar berarti. Walaupun dia adalah seorang gembong kekafiran. Ini bahayanya fanatisme kebangsaan. Ya. Namun kalau seseorang mengukur, dia enggak peduli walaupun itu adalah saudara sebangsanya, kalau salah, kalau ngawur, kalau menyeleweng, ya, kalau kufur, maka tetap akan dia jadikan sebagai musuh. Ya, ini ajaran dalam Islam, kefanatikan kebangsaan itu bisa menyebabkan seseorang pada penyimpangan. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba baca beberapa surat yang diturunkan dalam tanda petik kepada Musailamah yang menurunkan syaitan. Allah kata dia ya, kata Musailamah, ada surat juga yang diturunkan kepada dia namanya surat Al-Fil. Bukan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak, beda lagi. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu danbun wabil, wa khurtumun tawil, inna dhalika min khalki rabbina laqalil. Wah, kalau dibacain mirip-mirip juga ya ternyata. Coba dibaca pakai kiroah ya. Kayak orang MTQ. Wah iya, ini Al-Quran. Tapi kalau tahu maknanya, waduh jelek sekali. Al-fil, gajah. Mal-fil, Apakah itu gajah? Ya. Puisi anak kelas 1 SD ya. Gajah, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Tahukah engkau apa itu gajah? Tahu enggak dia anak-anak tahu enggak gajah ya? Kata dia, wa ma adraka mal fil. Lahu danbun wabil. Dia punya ekor. Wabil itu adalah alat untuk memukul lalat. Ya, wabil itu alat untuk memukul lalat. Jadi fungsi ekor pada gajah itu untuk memukul lalat. Kalau misalnya kan dia sering kotor itu, banyak lalat. Nah itu ngusirnya pakai apa? Ekornya. Nah ini faedah yang saya dapatkan dari Musailamah. Ya, tahu fungsi ekor pada gajah sekarang. Ya. Ada faedahnya juga di surat Al-Fil. Jadi tahu oh, fungsinya apa? Ekor pada gajah itu untuk mukul lalat. Ya. Wa khurtumun tawil. Dia juga punya belalai yang panjang. Inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Ya. Sesungguhnya ini termasuk sedikit dari ciptaan Rabb kita. Benar kalau ini, ya betul ya. Nah, ini dia ini sebenarnya niru selain niru surat Al-Fil, niru surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, wa ma adraka ini diambil dimasukkan ke dalam surat Al-Fil versi Musailimah. Nah, kemudian para ulama mengatakan ini menunjukkan kebodohan Musailimah. Musailimah ini orang jahil sebenarnya. Kenapa? Dia menggunakan lafaz wa ma adraka mal fil. Ya, tidakkah engkau tahu apa itu gajah? Nah, kalau kita melihat bandingkan dengan surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Ya. Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Lafaz ma adraka ini tidaklah diucapkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menanyakan sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera kita sekarang. Hari kiamat misalnya. Ada yang tahu hari kiamat? Pernah lihat hari kiamat? Enggak. Makanya Allah berfirman wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Dalam surat At-Tariq, wa ma adraka ma tariq an-najmu tsaqib. Pernah melihat bintang secara langsung? Merasakan bintang secara langsung? Tidak pernah. Kalau gajah, monggo silahkan ke Gembira Loko. Bisa langsung melihat, bisa langsung memegang. Ya. Sehingga apa? Kata para ulama, ini menunjukkan kebodohan ya, Musailimah. Karena lafad wa ma'adrab, ya, itu tidaklah dipergunakan, melainkan apa? Sesuatu untuk sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Adapun gajah, maka gajah itu sangat mudah untuk dilihat, bisa dirasakan juga. Kemudian ada surat, jelek sekali ini, surat kodok. Ya. Surat kodok. Ya difda binta difda'ain. Naqi kam taniqin. Lal ma'a tukaddirin. Wala syariba tamna'in. Ra'suki fil ma'i wa dhanbuki fitin. Ya. Wahai kata binta ya difda, wahai kodok binta difda'in, anak dari dua kodok. Ya, kodok anak dari dua kodok gitu ya. Naqi kam taniqin, ya. Bersihkanlah air. Ya. Maka kamu pun bersihkanlah air kami niscaya kamu akan menjadi bersih. Artinya masuklah kamu ke dalam air. Keluarnya nanti kamu jadi bersih. Lal ma'a tukaddirin, ya. Dan karena kamu itu kecil, maka kamu tidak akan mengotori air, ya. Wala syariba tamna'in. Karena kamu itu kecil, maka enggak masalah orang minum air yang tadi kamu cemplungi. Ya. Apa, Pak? Suike, ya. Ra'suki fil ma' wa dhanbuki fitin, ya, kepalamu di air sementara ekormu ada di tanah. Jelek sekali ya, inilah surat kata yang turun pada Musailimah Al-Kadzab, ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kedustaan Musailimah. Enggak mungkin ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Musailimah ini juga menikah. Dia punya istri seorang, kalau dia seorang nabi, istrinya seorang nabiyah, seorang nabi wanita. Jadi dahulu ada seorang wanita yang bernama Sajah bintil Harith At-Tamimiyah. Nah, Sajah ini juga dari kabilah besar Bani Tamim. Bani Tamim ini juga bani atau keluarga atau suku yang besar. Ya, arahnya ke arah Najd Irak. Ya, karena dia berasal dari kabilah yang besar, maka dia didukung oleh kaumnya. Sajah ini menjadi nabi. Ini agak aneh juga karena ada perempuan, perempuan bisa diangkat menjadi pemimpin. Ini jarang di tengah-tengah bangsa Arab. Ya. Maka Sajah ini dia punya kekuatan, punya pengikut, maka Musailimah berpolitik. Kalau saya sekarang sudah punya kekuatan ya yang besar. Kalau saja ya Sajah itu mau bergabung, maka kekuatan itu akan semakin besar. Maka kemudian dilamarlah oleh Musailimah. Oleh Musailimah Al-Kadzab, maka kemudian mereka pun menikah. Sehingga tambah besar lagi pengikutnya Musailimah. Dua nabi bersatu, ya. Nabi palsu tapi, ya. Kemudian nah, tapi sebelum perang Yamamah, sebelum Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan, Sajah ini masuk Islam kembali. Ya, dia meninggalkan Musailimah karena ketika itu Musailimah itu menjanjikan hartanya itu dibagi dua, separuh untuk Sajah. Maka Sajah mengambil harta tersebut lalu dia kabur. Ya, kabur kemudian kembali ke Islam, ke keislamannya, dia meninggal di kota Basrah. Jadi Sajah ini masuk Islam lagi. Baik keislamannya sampai dia meninggal. Baik. Nah, ketika terdengar kabar tentang membesarnya kekuatan Musailimah, maka Abu Bakar Siddiq mengirimkan utusan. Seorang ya dulunya dia juga bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Ar-Rajjal bin Ufuwah bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini pernah membacakan Al-Qur'an di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Abu Bakar pun mempercayakan kepada dirinya untuk mendakwahi pengikut Musailimah Al-Kadzab agar mereka kembali. Jadi memang tidak langsung diperangi, tapi didakwahi terlebih dahulu. Ya, qadarullahu wa masya'a fa'al. Ar-Rajjal bin Unfuwah malah bergabung dengan Musailimah, ya. Dia malah mengaku, ya, mengakui kenabian Musailimah. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kerasulan itu telah dibagi menjadi dua. Sebagiannya telah dibawa oleh Muhammad dan dia telah meninggal dunia. Sebagiannya lagi ada di tangan Musailimah. Makanya fitnahnya Ar-Rajjal bin Unfuwah ini sangat besar. Bapak-bapak ibu, ada orang-orang yang tidak percaya dengan Musailimah. Tapi begitu Ar-Rajjal ini mendeklarasikan diri sebagai pengikut Musailimah dan mengatakan bahwa kenabian telah dibagi dua, separuh ada di tangan Muhammad dan dia telah meninggal, separuh lagi ada di tangan Musailimah, orang-orang yang tidak percaya ini ya menjadi pengikutnya Musailimah. Bahaya kan? Karena dia adalah orang mengenalnya sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata dia selama ini menyembunyikan kekufuran. Ya, maka bergabunglah Ar-Rajjal bin Ufuwah. Nah, Musailimah senang ada yang mendukung, maka kemudian Ar-Rajjal bin Ufuwah ini dijadikan tangan kanan dari Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, ternyata ya kekufuran Ar-Rajjal bin Ufuwah ini sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, Abu Hurairah bercerita bahwa suatu saat saya pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok para sahabat. Lalu hadirlah Ar-Rajjal bin Unfuwah. Kemudian di tengah-tengah para sahabat tadi ada Abu Hurairah, ada Ar-Rajjal bin Unfuwah. Nabi mengatakan inna fikum. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ini, artinya di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah orang yang ada di hadapan Rasulullah ketika itu, inna fikum la rajulan, ya. Dirsuhu finnar a'dham min Uhudin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di antara kalian ini ada seseorang yang gusinya itu lebih besar di neraka daripada gunung Uhud. Artinya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat pedih, di mana giginya itu membesar seperti gunung Uhud, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fahalakal qaumu wa baqitu ana war-rajjal. Maka kemudian orang-orang yang hadir di majelis tersebut ternyata meninggal, semuanya sudah meninggal. Tinggal tersisa dua orang. Tinggal Abu Hurairah dan Ar-Rajjal bin Unfuwah. Berarti siapa? Kalau bukan Abu Hurairah ya, Ar-Rajjal bin Unfuwah. Karena yang lainnya itu meninggal di atas keislaman semuanya. Meninggal di atas keislaman. Maka kemudian wa kuntu mutahawwifan laha. Ya, dan saya khawatir sekali kata Abu Hurairah, sayalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat. Ketika ada ancaman seperti itu, dia khawatir sekali, dia yang masuk. Ya, kalau kita udah nyalain orang lah, wah mestilah Rajjal lah, lah bukan saya lah ya. Ya, mestilah si fulan lah, bukan saya. Tapi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, saya khawatir saya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kharajar rajjal ma'a Musailimah wa syahida lahu bin nubuwah. Sampai kemudian Ar-Rajjal ya bergabung bersama Musailimah dan mengakui kenabiannya. Fakanat fitnatur rajjal a'zham min fitnati Musailimah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka fitnah yang terjadi atau fitnah yang ditimbulkan oleh Ar-Rajjal ini lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Musailimah. Ya, kenapa? Karena Musailimah tadi jelas kedustaannya. Ya, dari sisi wahyu-wahyu yang diturunkan kepada dia dalam versi dia, orang bisa tahu ini kedustaan. Tapi ketika hadir Ar-Rajjal bin Unfuwah, dia dulu orang yang dikenal bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang memberikan rekomendasi, benar, kenabian itu ada dua, dipegang Muhammad sama dipegang Musailimah. Maka fitnah yang ditimbulkan oleh Ar-Rajjal ini lebih besar. Sehingga berbondong-bondonglah orang menjadi pengikutnya Musailimah dan mengakui kenabiannya. Besar sekali fitnahnya. Maka kemudian setelah Ar-Rajjal ya mendukung, memberikan dukungan kepada Musailimah dan semakin besarlah pasukan Musailimah, barulah Abu Bakar As-Siddiq ya mengirimkan pasukan. Awalnya belum diketahui bagaimana besarnya kekuatan pasukan Musailimah. Dikirimlah Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Syarahbil bin Hasanah untuk memerangi Musailimah. Tapi mereka mundur. Kenapa? Karena ternyata pasukannya Musailimah itu sangat besar. Ada 40 ribu personil. Kita pernah belajar perang Mu'tah, ya, itu Nabi mengirimkan 10 ribu pasukan. Nah, ini pasukannya Musailimah itu 40 ribu personil. Maka kemudian Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirimkan Khalid bin Walid untuk memerangi Musailimah Bani Hanifah di Yamamah. Maka kemudian Khalid pun berjalan. Nah, Khalid ini dia tidak hanya fokus untuk memerangi Musailimah. Karena orang yang murtad itu banyak. Bangsa-bangsa Arab Badui itu banyak yang murtad. Maka setiap kali beliau melakukan perjalanan, beliau lihat kalau ada kabilah yang murtad diperangi oleh beliau sampai mereka mau masuk Islam kembali. Ketemu lagi kaum yang murtad diperangi sampai mereka balik kembali terus menerus sampai kemudian beliau ya sampai di Yamamah. Nah, ini ada beberapa peperangan. Ya, ada peperangan Gomroh, Naqrah, Zofar, ya. Sampai kemudian beliau pun sampai di Yamamah untuk memerangi Musailimah Al-Kadzdzab, ya. Jadi misinya itu sekalian. Maka kemudian ketika Musailimah mendengar kedatangan Khalid bin Walid, pasukan Walid bin Walid, kemudian dia pun meletakkan pasukannya di suatu tempat yang bernama Aqraba, yang berada di penghujung bumi Yamamah untuk menyambut Khalid bin Walid. Kemudian dia pun menggugah semangat pasukannya. Pintar Musailimah, dia gugah semangatnya. Ya, kata dia, al-yawmu yawmul ghirah. Al-yawmu yawmul ghirah. Wahai para pengikutku, hari ini merupakan hari kecemburuan. Salah terjemahnya. Hari kecemburuan. Al-yawmu in huzimtum tustardaf an-nisa wasibyan au tustardaf an-nisa'u sabiyat. Wahai pengikutku, pada hari ini kalau kalian dihancurkan, kalian kalah, maka istri-istri kalian akan ya diambil sebagai budak. Wa yunkahna ghaira khatiyat. Maka dia pun akan dinikahi, mereka pun akan dinikahi secara paksa. Ya, jadi kalau kalian tidak memenangkan pertempuran melawan pasukannya Khalid bin Walid, ya nanti istri-istri kalian akan diambil oleh mereka. Faqatilu ya an hahisa ahisa bikum wamna'u nisa'akum. Oleh karena itu berperanglah untuk mempertahankan ya apa harga diri kalian, dan cegahlah agar jangan sampai istri-istri kalian diambil oleh mereka. Demikian provokasi yang dikemukakan oleh Musailimah di hadapan pasukannya. Maka kemudian Musailimah pun membagi dua pasukannya, ya, di sebelah kanannya, sebelah pasukan sebelah kanannya ditempatkan Al-Muhkam bin Tufail, tangan kanannya juga, kemudian sebagian lagi dipimpin oleh Ar-Rajal bin Unfuwah yang tadi berkhianat, yang kemudian murtad dan mengakui Musailimah sebagai nabi. Maka kemudian kaum muslimin pun bersiap-siap untuk memerangi pasukannya Musailimah. Ketika itu kaum muhajirin, ya panji kaum muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini adalah sahabat yang merupakan ahli qiraah. Makanya nanti yang terbunuh di dalam perang Yamamah, 500 orang para sahabat yang terbunuh dalam perang Yamamah, ini mayoritasnya adalah ahli qura. Para qura, ahli qiraah, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa kemudian Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Ya, kenapa? Karena banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal dalam Ma'rakah Yamamah. Dalam perang Yamamah ini banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Maka Abu Bakar berijtihad untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan para sahabat tidak ada yang mengingkari. Maka kemudian berperanglah mereka. Adapun panji Ansor dipegang oleh Thabit bin Qais. Kemudian terjadilah pertempuran. Maka di awal-awal pertempuran, kaum muslimin mundur atau mengalami kekalahan. Sampai kemudian mundur pasukan kaum muslimin sampai pasukannya Banu Hanifah atau pasukannya Musailimah itu ya bisa memukul mundur pasukan kaum muslimin sampai ke tenda-tenda mereka. Tenda kan ditaruh di belakang. Sampai ke tenda mereka, mereka berperang. Sampai suatu saat sahabat yang mulia Zaid bin Khattab, ya saudara laki-laki dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berhasil ya memenggal kepala Ar-Rajal bin Ufuwah. Ya, orang yang murtad tadi yang mengakui kenabian Musailimah dipenggal kepalanya oleh Zaid bin Khattab. Maka kemudian berbaliklah ya peperangan tersebut. Mulai kekuatan itu berada di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya Zaid pun berperang sampai dia pun meninggal, ya, mati syahid dalam peperangan tersebut. Baru kemudian mundur pasukannya Musailimah. Dipukul habis oleh pasukannya Khalid bin Walid. Sampai kemudian Muhakkam bin Tufail, ya, panglima yang tersisa karena Ar-Rajal bin Unfuwah sudah meninggal, maka kepemimpinannya diambil oleh Muhakkam bin Tufail. Kata Muhakkam bin Tufail kepada pasukannya, kita mundur ke dalam kebun. Jadi ada sebuah kebun yang dikelilingi oleh benteng miliknya Banu Hanifah. Mereka masuk ke dalam kebun tersebut, kemudian bentengnya ditutup. Ya, menyelamatkan diri ke dalam benteng. Maka kemudian, ya, sebelum pasukan itu semuanya masuk, Abdurrahman bin Abu Bakar ya berhasil membunuh Muhakkam bin Tufail. Ketika dia sedang menjadi komandan menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam benteng tadi, ya Abdurrahman bin Abi Bakar putranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berhasil kemudian membunuh Muhakkam bin Tufail. Setelah mereka masuk, maka kemudian dikuncilah benteng tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ada sahabat yang bernama Al-Barra bin Malik. Dia meminta kepada para sahabat yang lain untuk melemparkan dirinya ke dalam benteng. Maka kemudian dia berbaring di atas perisai-perisai yang pasukan kaum muslimin, kemudian dilemparkan ke dalam benteng. Kemudian dia bertempur habis-habisan sampai kemudian Al-Barra bin Malik berhasil membuka pintu gerbang ya kebunnya Bani Hanifah. Maka kemudian masuklah kaum muslimin ke dalam kebun. Terjadi peperangan di sana, ribuan orang meninggal dunia di dalam kebun tersebut. Jadi perangnya dalam kebun. Puluhan ribu orang meninggal dunia di dalam kebun tersebut. Pasukan sahabat itu 500 sampai 600 orang yang meninggal dunia. Sampai kemudian mereka pun berhasil mendapatkan Musailimah Al-Kadzab. Ternyata Musailimah Al-Kadzab berada dalam kebun tersebut, kemudian dipojokkan. Nah, ketika itulah Wahsy bin Harb yang dahulu membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Masih ingat kisahnya? Ya, dulu Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib untuk balas dendam. Sehingga Wahsy pun membunuh Hamzah, kemudian dimerdekakan. Ya, Nah, ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul enggak mau bertemu, ya sudah. Karena Rasul merasa sedih, karena ini adalah orang yang membunuh apa? Paman beliau. Maka Wahsy berjanji untuk membayarkan apa yang dia lakukan di masa lampau. Apa yang dilakukan? Dia menombak Musailamah al-Kadzab sampai kemudian Musailamah al-Kadzab terluka dengan tombaknya, kemudian Abu Dujanah datang ke sisi Musailamah kemudian dipenggal kepala Musailamah al-Kadzab. Setelah mati Musailamah, ya, maka para pengikutnya menyerah, ya, berhenti untuk memerangi atau berperang dengan kaum muslimin. Bagaimana akhirnya, ya, korban peperangan yang jatuh sangat besar, terutama ya, ketika berada dalam kebun. Disebutkan oleh para ulama ahli sirah, dari 40 ribu pasukannya Musailamah itu 10 ribu orang yang tewas. Sebagian lagi mengatakan separuhnya, 21 ribu orang pengikut Musailamah yang tewas dalam perang Yamamah. Adapun kaum muslimin yang meninggal sekitar 500 sampai 600 orang. Tapi walaupun jumlahnya sedikit, 500 dan 600 orang ini adalah para penghafal Al-Quran. Maka karena khawatir Al-Quran itu hilang, nanti Abu Bakar Siddiq menuliskan Al-Quran, memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran, menyalinnya dalam satu mushaf. Nah, ketika itu juga di perang Yamamah itu Ali bin Abi Thalib menikah. Ya, Fatimah telah meninggal dunia, maka beliau pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Khawlah bin Ja'far dari Banu Hanifah, dari kabilahnya Musailamah al-Kadzab. Maka kemudian lahirlah dari pernikahan tersebut seorang tokoh tabi'i yang dikenal dengan nama Muhammad bin Al-Hanifiyah. Muhammad bin Al-Hanifiyah ini adalah putranya Ali. Kenapa dia disebut sebagai Muhammad Al-Hanifiyah? Karena ibunya berasal dari Banu Hanifah, ya, yang berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah penumpasan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Dengan demikian selesai kita dari kisah penumpasan atau penumpasan nabi-nabi palsu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali bahas kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq selama beliau menjadi khalifah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.